Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah masuk dalam tafsir surah An-Nazi'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bersumpah dengan malaikat-malaikatnya, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashfa, demi malaikat yang mencabut nyawa gharqa dengan begitu kerasnya, wan-nashitati nashfa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembutnya pada orang yang beriman, was-sabihati sabha, dan demi malaikat yang mereka begitu kencang dalam terbangnya. Atau ada yang menafsirkan sabihati sabha adalah bintang-bintang yang ada di langit, was-sabiqati sabqa, dan juga demi malaikat-malaikat yang mereka, ya, sabiqati sabqa diartikan demi malaikat yang begitu cepat dalam beriman atau dalam percaya terhadap firman-firman Rabbnya. Atau ada yang menafsirkan sabiqati sabqa adalah demi kuda-kuda tempur yang mereka lari begitu kencangnya, wal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mereka turun dari langit ke bumi membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika sudah tadi bersumpah, maka ada tujuan Allah bersumpah, yaitu pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah, yaitu mengingatkan perkara rajifah, yaitu hari di mana terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. Yaitu kegoncangan ini adalah kegoncangan yang diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Yauma tarjufur rajifah, hari di mana goncang, begitu dahsyatnya kegoncangan, yaitu pada tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'u ar-radifah, yang kemudian diikuti dengan kegoncangan yang kedua, yaitu sangkakala yang kedua. Qala Ibnu Abbas, huma nafkhatan al-ula wa tsaniyah, keduanya adalah tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua, yaitu tiupan sangkakala untuk mengagetkan seluruh alam raya ini bahwasanya terjadi hari kiamat, dan ketika itu gempa yang sangat besar. Setelah itu terjadi tiupan sangkakala yang kedua, itulah tiupan untuk menghancurkan seluruh alam raya ini. Nanti akan ada tiupan yang ketiga, yaitu tiupan sangkakala yang menandakan bangkitnya umat manusia dari kuburnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan ghairu wahid, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa an Mujahid, adapun Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan ammal ula, adapun tiupan sangkakala yang pertama yang menimbulkan kegoncangan yang sangat dahsyat, وهي كقوله يوم ترجف الراجفة كقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال, yaitu hari di mana bumi dan gunung akan bergoncang dengan begitu kerasnya. Wasaniyah wahiya radifah, adapun yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua itu adalah seperti firman Allah Ta'ala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahiba, dan ketika itu bumi dan gunung mereka diangkat, fadukkata dakkata wahida, kemudian dibenturkan dengan sali satu kali benturan, kemudian hancurlah ya gunung dan bumi tersebut. Ya, jadi pertama goncang, yang kedua adalah ya diangkat bumi dan gunung, kemudian dibenturkan sekali benturan dan langsung hancur, luluh lantak tidak tersisa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Waqi', qala hadatsana Sufyan an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu an abihi, yani Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sanaduhu hasan, sanadnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, pasti akan datangnya tiupan sangkakala yang akan menggemparkan, yang akan menggoncangkan alam raya ini, tatba'uha ar-radifah, yang diikuti dengan tiupan yang kedua, dan itu adalah kehancuran hari kiamat yang sesungguhnya. Ja'al mautu bima fih, perhatikan di sini, ja'al mautu bima fi, yaitu datang kematian dan apa-apa yang ada pada kematian tersebut. Artinya ikhwan fi din azakumullah, walaupun umat yang sebelum kita mereka tidak mengalami, dan kita na'udzubillah jangan sampai mengalami tiupan yang pertama dan kedua, dikarenakan tidaklah mendapati hari kiamat kecuali syirarun nas, sejelek-jeleknya manusia, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ja'atil maut bima fi. Tetapi ketika datang kematian, itu berarti kita berada dalam satu proses dari proses hari kiamat. Kita sudah berada di dalamnya. Walaupun meninggal telah lampau, tetapi dia sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Itulah Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu wassa'atu kahatain, aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Ya, hari kiamat itu seperti ini. Ketika seorang sudah meninggal dunia, berarti dia sudah berada dalam satu proses dari hari kiamat. Nas'alullah as-salamah. Faqala rajul ya Rasulullah, araita in ja'altu salati kullaha 'alaik, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika aku jadikan salawatku atasmu? Yaitu aku memperbanyak salawat kepadamu wahai Rasul. Qala idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratik. Kalau begitu Allah cukupkan apa yang menjadi kesedihanmu atau yang menjadi angan-anganku dari perkara dunia dan akhirat. Yaitu keutamaan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cukupkan dari perkara dunia dan perkara akhirat. Yaitu bersolawat. Karena ahlu sunnah cirinya mereka solawatan. Ciri ahli sunnah solawatan. Tetapi bukan solawatan-solawatan yang ada genjering-genjeringnya. Ya. Bukan solawat yang ada beduk-beduknya, bukan. Tetapi setiap disebut nama Nabi Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setiap terdengar nama beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian solawatnya kita. Itulah solawatannya ahlus sunnah. Ya. Jangan cuma solawatannya sebulan sekali atau satu tahun sekali. Tidak. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Qad rawahu Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min hadis Sufyan ats-Tsauri bi isnadin mithlih. Wa lafdz Tirmidzi wa Ibnu Abi Hatim, hadapun lafadz Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal lail qama. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melewati 2/3 dari malamnya, qama, beliau berdiri dan mengatakan, ya ayuhan nas udzkurullah, ingatlah kepada Allah. Ja'at rajifah, telah datang ar-rajifah, tatba'uha ar-radifah, telah diikuti yang kedua, ja'atil maut bima fih, telah datang kematian beserta dengan apa yang ada di dalam isinya. Kenapa setelah beliau bangun tidur kemudian mengucapkan ini? Karena yang namanya mati, yang namanya tidur adalah maut. Tidur adalah kematian. Sehingga kita diingatkan oleh Allah dengan tidur. Bahwasanya kita itu mati di malam hari. Ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pasti kita akan mengalami mautul akbar, yaitu kematian yang besar, yaitu kematian tercabutnya nyawa, dan kemudian kita sampai ke alam barzakh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sering mengingatkan kita semuanya tentang kematian. Di antara hadis yang sangat sering kita ulang dan harus sepatutnya kita ulang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana al-A'mash an Minhal bin Amr an Zadan an al-Barr bin Azib radhiyallahu an qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin min al-Ansar. Dulu kami pernah ya keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazahnya seorang sahabat Ansar. Ya. Fa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ulhida jalasa Rasulullah wa jalasna ma'a. Ketika digali liang kubur, maka Rasulullah duduk sambil menunggu dan kemudian kami pun ikut duduk di sekeliling beliau. Ya. Wa ka'annama fi ru'usina at-tayr. Dan saking tenangnya kami duduk ketika itu, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard. Dan di tangan Rasulullah ada semacam ranting yang beliau menggaris-garis di atas tanah. Farafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqal, dan mengatakan ista'idu billah min adabil qabr, ista'idu billah min adabil qabr, ista'idu billah min adabil qabr. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab kubur. Faqala, maka beliau mengatakan innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, kalau dia berada di sebuah kesempatan berpisahnya dengan dunia dan dia akan menuju negeri akhirat, ja'ahul malakan. Wa fi riwayatin fa anzala 'alaihi malaikah, turun banyak malaikat. Dalam riwayat lain dua malaikat yang turun kepadanya. Ya, kalau dia hamba yang beriman, malaikat tersebut yang turun ya, mereka berwajah putih, bidul wujuh wa hasanus siyab, ya, wajahnya putih, bajunya bagus. Fayajlisuna muddal basar, dan mereka duduk saking besarnya ukuran mereka ya, sampai sejarak mata memandang itu masih ya mereka, yaitu para malaikat. Kemudian wa ma'ahu kafanun min akunil jannah, mereka membawa satu kafan, kain kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa kapur barus, kapur wewangian dari wewangian-wewangian surga. Setelah mereka duduk, kemudian jaa malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Datang malaikat pencabut nyawa ya, dengan wajah ka'anna wajhu syam, seolah-olah wajahnya adalah matahari, bersinar putih. Ya. Ketika yang didatangi adalah malaikat, yang didatangi adalah seorang hamba yang beriman. Kemudian dicabutlah ruh daripada hamba yang beriman tersebut, fatasil. Fatasilu kama tasilul qatrah min fayyis saqa. Maka ketika dicabut ruh hamba yang beriman tersebut, maka mengalirlah ruh hamba yang beriman seperti mengalirnya air dari mulut teko. Keluar begitu lancarnya. Ya, begitu lancarnya, begitu gampangnya, mudah keluar. Fa idza aqadaha falam yad'aha tarfa da'in. Kalau sudah diambil ruh tersebut oleh malaikat, tidak akan dilepaskan sama sekali. Faja'ala fi dzalikal kafan. Kemudian malaikat maut menaruh ruh orang yang beriman tadi di dalam kafan putih dari kafan-kafan surga, kemudian dikasih wewangian dari wewangian surga. Fayusa'adun, kemudian dibawa. Fala yamurru 'ala mala'in min malaika min muqarribuha illa qalu, dan tidaklah ruh seorang yang beriman dibawa oleh malaikat ke langit. Ya. Kemudian disaksikan oleh malaikat-malaikat yang sedang beribadah di antara langit dan bumi. Kecuali mereka mengatakan, mahadar riha tayyib, bau wangi apa ini? Bau harum apa ini? Maka malaikat yang membawa ruh orang yang beriman akan mengatakan, hadza ruhu fulan ibnu fulan, ini adalah ruhnya fulan, anaknya fulan. Maka fayusya'ihu, maka malaikat yang tadi bertanya ikut mengikuti dan mengiringi ya ruh yang sedang mau diangkat ke langit. Fayustaftahun, ketika sampai ke langit dunia ditanya, minta dibukakan pintu langit, fayuftahlahu, dan dibukakanlah pintu langit. Sampai setiap malaikat antara langit pertama dan langit kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, mahadarihu tayyib, bau wangi apa ini? Kemudian akan dijawab oleh malaikat yang membawa ruh tersebut, hadza ruh fulan bi fulan, ini adalah ruhnya fulan bi fulan. Sampai ke langit yang ketujuh, begitu banyak malaikat yang mengiringinya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah kitab catatan hambaku di langit yang tertinggi, ya, fatu'adu ilal ard, dan kembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Wa minha fa inni minha khalaqtuhum, dikarenakan dari bumi aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan di dalam bumi pula aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum tauratan ukhra, dan dari bumi pula mereka akan dibangkitkan pada kesempatan yang lain. Maka setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala puji ruh orang yang beriman tadi, dicatat kitab catatan amalannya di catatan yang paling tinggi, kemudian diiringi lagi oleh malaikat dan dikembalikan ke bumi. Setelah sampai di bumi dikembalikan ke jasadnya, ja'u malakan, datanglah dua malaikat. Ya. Fayazlisan, dan keduanya duduk di sisi kepalanya. Fayaqulan, dan mengatakan, "Mar rabbuk, siapa rabbmu?" Orang yang beriman akan mengatakan, "Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah." Fayaqulan, dua malaikat bertanya lagi, wa ma nabiyyuk, wa ma dinuk, apa agamamu? Faqala, maka dia pun mengatakan, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulan, dan malaikat itu bertanya lagi, wa ma nabiyyuk, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain yang ditanya bukan hanya nabi, ma ilmu habi hadzal rajul, apa ilmumu, apa pengetahuanmu mengenai sosok orang ini? Ditampakkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu punya ilmu enggak tentang orang ini? Ya. Kemudian orang tersebut akan mengatakan qara'na Qur'an. Wasaddaqnahu wattaba'nahu. Ya. Kami telah dulu membaca Al-Qur'an. Karena membaca Qur'an, kami benarkan isi kandungan Al-Quran dan kami pun ikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu tahu itu adalah Nabi Muhammad karena mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy-Nya menjawab, "An sadaqa 'abdi, sungguh telah benar hambaku ini." Langsung dijawab oleh Allah dari atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, di bawah, di atas arsy-Nya menjawab, an sadaqa 'abdi, sungguh jujur benar hambaku ini. Kemudian Allah katakan, fa'abrishu lahu ilal jannah, bentangkan karpet menuju surga. Waftahu laha baban minal jannah, bukakan pintu dari pintu-pintu surga. Wa yakhruju minha rauhuha wa thibuha, sehingga akan keluar dari surga semerbak harumnya dan sejuknya daripada angin-angin surga. Wa yuwassa' lahu qabruh, dan dilebarkan, diluaskan daripada kuburannya, muddal basar, sepanjang mata memandang. Walaupun kita cuma satu kali dua, tetapi orang yang beriman kuburannya akan diluaskan sepanjang mata memandang. Subhanallah. Bukan hanya itu, wahai kaum muslimin. Kemudian datang seorang sosok hasanul wujh wa hasanul thiyab, seorang yang dia wajahnya bagus, pakaiannya bagus, berbau wangi, dan dia akan mengatakan, ma anta Fa inna wajhak ya'ti bi khair. Siapa anda? Sesungguhnya wajahmu mendatangkan kebaikan. Maka orang tadi mengatakan, ana amaluka as-salih. Aku adalah amalmu yang salih. Aku adalah amalanmu yang salih. Akan menemani kita. Ya, amal salih tersebut akan menemani kita di tengah kesendirian kita di alam kubur. Tetapi kalau hamba itu hamba yang kafir, wa innal abda idza kana fi inqita'i, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya. Adapun hamba yang kafir, dalam riwayat lain al munafik, hamba yang munafik, dalam riwayat lain ya yartab, yaitu hamba-hamba yang ragu terhadap Islam, manusia-manusia yang ragu terhadap Islam. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia sudah mau berpisah dengan akhirat, berpisah dengan dunia dan maut sampai ke akhirat, yaitu menjelang kematiannya. Anzala 'alaihi malaikatun, dalam riwayat lain ja'ahul malak, datanglah kepadanya malaikat atau turun kepadanya malaikat, ya sudul wujuh wasiyat, wajahnya hitam dan pakaiannya hitam, ya ma'ahum masuh, dan mereka membawa masuh atau musuh, yaitu kain hitam yang baunya sangat busuk. Kain hitam yang baunya sangat busuk. Faja'al malakul maut, maka datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan ucapan yang sangat kasar. Dalam riwayat lain, orang yang kafir tersebut atau munafik tersebut atau yang ragu terhadap agamanya, dicabik-cabik mukanya oleh malaikat maut. Dicabik-cabik mukanya malaikat maut untuk apa? Supaya keluar itu ruhnya. Dan mengatakan, ya ayuha ayya ayatuhal nafsul khabita, wahai jiwa yang busuk, keluar kamu. Dikatakan, wahai jiwa yang busuk, keluar kamu. Sambil dicabik-cabik mukanya. Fayantazi', sampai akhirnya keluar dipaksa. Kama yantazi'u sufud min sawfil mablul, sebagaimana garok, tahu garok ya, besi yang biasa untuk garok sampah, apa namanya ya, apa ya, begitulah, yang kayak garpu tapi besar. Sebagaimana keluarnya roh tersebut, besi yang garok-garok seperti itu, seperti garpu ya, itu menggaruk-garuk daripada apa namanya kapas yang basah. Jadi kapas yang basah digarok-garok dengan besi yang bercakar tadi. Itulah ya, ketika orang-orang kafir dicabut ruhnya, sangat menyakitkan. Fayakhruj, akhirnya keluar ya. Dan ketika keluar ya, baunya ka'antani khijifah wujidat ala wajhil ard. Dan ketika ruhnya itu keluar dari jasad orang kafir, baunya sangat busuk. Bau busuk yang paling busuk yang pernah didapati di muka bumi. Ya, bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi itu adalah ruhnya orang-orang kafir ketika keluar. Sangat busuk. Sampai akhirnya fayusa'adun, dibawa ke langit. Tidaklah fala yamurru ala malakin minal malaikah, tidaklah melewati dari malaikat-malaikat yang sedang beribadah di antara langit dan bumi, ya, kecuali malaikat itu mengatakan, mahadza ar-rihul khabith, apa ini bau yang sangat menjijikan ini? Hadza janazatu fulan bin fulan, ini jenazahnya fulan bin fulan. Ya, dipanggil dengan nama yang paling buruk, yang dia paling tidak suka dipanggil dengan nama tersebut. Disebutkan nama yang paling buruk dia. Wayal'awatal'anuhul malaika, dan bukan hanya itu, karena malaikat itu terganggu dengan bau busuknya roh orang kafir, maka malaikat pun melaknatnya. Allahumma la'anhu, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia, Allah laknatlah dia, sampai ke langit dunia. Fayustaftahu fala yuftah lahu, diminta dibukakan pintu langit tetapi tidak dibukakan. Ya, la tufattahu abwab, la tufattahu abwabus sama', wala yadkhuluna aljannah hatta yalijal jamalu min sammil khiyat. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit, mereka tidak akan masuk surga sampai yang namanya onta bisa masuk ke lubang jarum. Namanya nggak mungkin, nggak mungkin ada onta masuk ke lubang jarum. Ya, ini penggambaran dari Al-Quran, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin fi ardi sufla." Tulislah catatan amalan jelek hamba ini di sijjin, di neraka sijjin, di bumi yang paling bawah. Kemudian dilemparkan dari atas langit ke bumi. Ya. Seperti firman Allah taala, "Wa may yusyrik billah فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِنْ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah, maka seolah-olah dia dicampakkan, dilemparkan dari langit dunia sampai ke bumi. Kemudian disambar oleh burung atau tertiup oleh angin di tempat yang sangat jauh. Naudzubillah min dzalik. Maka kemudian dia dijatuhkan ke dalam jasadnya, ya, dalam keadaan sesakit-sakitnya dia rasakan. Ya. Dan ketika sudah kembali rohnya kepada jasadnya, dilemparkan dari langit dan merasakan sakit yang luar biasa, tidak mati. Karena setelah mati tidak ada kematian setelahnya. Ya. Yaitu yang namanya kematian, berpisahnya roh dengan jasad. Nah, ketika mereka di alam barzah, mereka hidup. Hidup di alam barzah. Hidup di alam kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikanlah roh ke jasadnya, kemudian datang dua malaikat dan mengatakan, "Merabbuk, siapa Rabbmu?" "Haha, la adri." Dia mengatakan, "Aku tidak tahu." "Lahaha, aku tidak tahu." "Wa dinuk, apa agamamu?" "Apa agamamu?" "Haha, la adri, aku enggak tahu." "Wa man nabiyyuk?" "Apa agamamu? Apa siapa nabimu?" Dia pun mengatakan, "Haha, la adri, aku enggak tahu, aku enggak tahu." Maka malaikat pun kembali memukul kepalanya. Ya. Dan akhirnya mengatakan, "La daraita wa la talaita." Sungguh kamu bukan orang yang tahu tentang agama. "Wa la talaita." Dan kamu orang yang enggak mau belajar agama. Ya. Enggak tahu tentang Allah, enggak tahu tentang Islam, enggak tahu tentang Nabi Muhammad, dan enggak mau belajar, enggak mau baca tentang Allah, tentang Islam, dan tentang Nabi Muhammad. Inilah orang-orang yang tidak akan bisa menjawab ketika nanti pertanyaan, yaitu fitnatul kubur. Na'udzubillah min fitnatul kubur. Na'udzubillah min fitnatul kubur wa na'udzubillah min fitnatul kubur. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, "An kadzdzaba 'abdi," sungguh pendusta itu hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pendusta itu hamba. "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin." Tulislah catatan hamba-Ku di neraka sijjin, fi ardhi sufla. Ya. Kemudian fa afrishu lahu baban minan nar. Ya. Waftahu lahu baban minan nar wa afrishu lahu ilan nar. Waftahu baban minan nar. Maka bentangkanlah karpet menuju neraka bagi dia. Dan bukakanlah pintu neraka bagi dia. Fatakhruju minha, ya, natnuha wada'uha wa harruha. Sampai akhirnya dibukalah pintu neraka bagi dia, dibentangkan karpet menujunya, dan keluar dari neraka tersebut hawa panas yang sangat panas. Keluarlah angin yang sangat panas. Keluarlah penyakit-penyakit daripada neraka jahannam menghinggapi dia. Fayudhayya' lahu qabruh, dan akhirnya disempitkan kuburan dia. Kuburan dia disempitkan, hatta yakhtalifa adla'uh, sampai akhirnya tulang rusuk dia itu sampai bersilangan. Tulang rusuk yang seperti ini sampai bersilangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sempit kuburan bagi dia, tapi diperlihatkan neraka jahannam sampai dia mengatakan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma la tuqimis sa'ah," ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat, jangan tegakkan hari kiamat, karena dia tahu siksaan yang seperti itu belum apa-apanya nanti dibandingkan siksa neraka. Siksaan yang sangat sedemikian rupa di alam kubur masih dia anggap mending, dan masih dia ingin seperti itu dibandingkan dia nanti akan mendapatkan siksaan di dalam neraka jahannam. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syahidnya adalah tadi orang yang beriman akan mengatakan Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segeralah, segerakanlah ya Allah, karena kenikmatan kubur tadi belum apa-apanya dengan kenikmatan surga yang diperlihatkan bagi dia. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi aqimis saah, tegakkanlah hari kiamat ya Allah, tegakkanlah hari kiamat supaya aku bisa bertemu dengan keluargaku di surga dan hartaku di surga. Tapi orang yang kafir, yang munafik dan ragu terhadap Islam, maka dia pun na'udzubillah min dzalik berdoa, ya Allah la tuqini sa'a, jangan tegakkan hari kiamat, karena dia sangat takut. Sehingga dari sini seorang yang mati, ya, dia sudah dihadapkan dengan hari kiamat, karena sudah diperlihatkan, dibentangkan bagi mereka surga atau neraka. Sehingga jangan anggap hari kiamat itu masih dekat. Ciri orang yang beriman dengan orang yang kafir di sini, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yarawnahu ba'ida, menganggap hari kiamat ba'id, jauh, maksud jauh. Jauh. Wa narahu qariba. Tetapi orang yang beriman narahu qariba, menganggap hari kiamat itu sangat dekat. Karena kalau kita mati, berarti kita sudah di fase pertama dari hari kiamat. Padahal setiap hari kita mati, yaitu tidur. Tidur adalah kematian. Kita tidak tahu kalau kita tidur, kemudian tiba-tiba enggak bangun melihat dunia ini lagi. Tiba-tiba sudah di alam kubur, kita enggak tahu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menganggap peringatan-peringatan tentang hari kiamat itu masih sangat jauh. Tanda-tandanya masih jauh. Iya. Tetapi kamu pasti akan mati. Dan nanti malam kamu mati. Dengan mati kecil barangkali nanti disambung dengan kematian besar. Dan kamu tidak bangun lagi, tidak mendapati waktu subuh lagi. Tidak mendapati sholat berjamaah lagi. Kita tidak ada yang tahu, ikhwan fillah azakumullah. Sehingga itulah orang yang beriman menganggap hari kiamat sudah sangat dekat. Orang yang kafir menganggap hari kiamat masih jauh. Wa qawluhu qulubu yawma idzin wajifah. Dan hati-hati orang-orang kafir ketika itu begitu ketakutan, yakni khaifah, sangat takut luar biasa. Dulu kalau diingatkan hari kiamat mereka ingkari. Ketika mereka menyaksikan, mereka barulah hatinya begitu takut. Absaruha khashi'ah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk begitu takut dan menyesal. Wa inna ma'udhifa ilaiha. Ya. Dikarenakan disandarkan kepadanya afsar ashabiha lil mulabasah ay dalilah haqirah, yaitu menunjukkan bahwasanya pandangan yang sangat hina, pandangan yang sangat merendahkan, mimma ayanat minal ahwal, karena ya dia menyaksikan dahsyatnya hari kiamat tadi. Nauzubillah min dzalik. Tetapi ya, ketika dulu mereka belum menyaksikan, yaqulun, mereka mengatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Kalau diingatkan tentang azab kubur, diingatkan tentang azab neraka, mereka mengatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita mau dibangkitkan kalau sudah jadi tanah? Yakni musyriki Quraisy. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy dan yang sejenisnya, wa man qala biqaulihim, dan orang-orang yang serupa dengan musyrikin Quraisy, siapa mereka? Fi ingkaril ma'ad, yaitu orang-orang yang mengingkari hari kiamat adalah orang yang seperti musyrikin Quraisy. Yastab'iduna wuqu'al ba'thi ba'dal masir ila al-hafirah wa hiya al-qubur, yaitu mereka menganggap enggak mungkin, mana mungkin ya akan dibangkitkan setelah sudah berada di kubur. Ya, mereka mengatakan enggak mungkin. Qalah Mujahid. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid. Wa ba'da tamazzuki azzadihim wa tafattuti idhamihim wa nuhuriha. Yaitu mereka mengatakan mana mungkin bisa dibangkitkan setelah jasadnya hancur, setelah tulangnya lapuk. Ya, mana mungkin? Oleh karena itu mereka ulangi lagi, bukan hanya mana mungkin kita sudah jadi tanah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan kalau tulangnya sudah lapuk? Ya. wa quri'a nakhirah, ditafsirkan pula dibaca juga dengan nakhirah, bisa dibaca dengan idhaman nakhirah atau dibaca dengan idhaman nakhirah, ya ay baliyah, apakah kami akan dibangkitkan dalam keadaan tulang yang sudah lapuk, sudah jadi abu? Ya, qala Ibnu Abbas huwal 'azm ila baliyah wa dakhalat ar-rih, yaitu tulang kalau sudah lapuk kemudian tertiup oleh angin. Ya, mereka katakan idhaman nakhirah, tulang yang sudah hancur kemudian tertiup oleh angin. Qalu tilka idzan karratun khasirah, kalau begitu sungguh merugi itu kalau dibangkitkan lagi. Ya, demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ubay bin Malik, Abi Malik As-Sudi, wa qala Qatada al-Hafirah al-hayah ba'da al-maut. Ya, al-Hafirah ya adalah kehidupan setelah kematian. Mana mungkin ada kehidupan setelah kematian? Begitu. Itu pernyataan mereka. Padahal ada kehidupan setelah kematian dengan kehidupan yang tidak ada kematian lagi. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, berimanlah dengan ahli akhir, dengan keimanan yang kuat. Qala Ibn Zaid, al-hafirah an-nar wa ma aktsaru asma'iha. Ya. Adapun Ibn Zaid mengatakan al-hafirah itu adalah neraka. Yaitu orang kafir mengatakan a inna la marduduna bil hafirah, apakah setelah mati kita akan dimasukkan ke neraka? Enggak mungkin itu. Ya, itu enggak percaya dengan neraka. Ya, tadi enggak percaya dengan hari kebangkitan. Kalau ini enggak percaya dengan neraka. Dan ini adalah salah satu nama dari neraka jahannam. Seperti nar, jahim, saqar, jahannam, hawiyah, hafirah, ladha, hutamah. Ini nama-nama neraka jahannam. Wa ma qauluhum tilka idzan karratun khasirah. Faqala Muhammad ibn Ka'ab, qalat Quraisy, la in ahyana Allah ba'da an namuta lanakhsarannah. Mereka tahu kalau Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita setelah kita mati, sungguh rugi kita. Mereka sudah tahu. Sudah tahu mereka akan rugi tetapi malah tidak percaya. Nauzubillah min dzalik. Qala Allah taala, maka Allah jawab syubhat mereka. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya itu satu kali kehendakan saja. Kalau Allah berkehendak ditiup sangkakala yang ketiga ini. Ketika ditiup zajratu wahidah, satu hendakan tiba-tiba bangun semuanya. Di mana bumi sudah hancur semuanya, Allah bentuk bumi yang baru. Ya. Bukan seperti bumi kita. Bumi yang datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Datar semuanya. Tiba-tiba ditiupkan satu kali tiupan. Satu kali hentakan. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَحِدَةُ. Satu kali tiupan dan hentakan, tiba-tiba semuanya bangkit dari kuburnya. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةُ. Ketika mereka bangkit, mereka melihat bumi, bingung. Rupanya mereka berada bisahirah, yaitu di atas hamparan tanah yang sangat luas, tidak ada gundukan, tidak ada celah. Semuanya rata. Ai fa innama huwa amrun min Allah. Semuanya itu adalah perintah Allah. La masnawiyya fihi wa la ta'kid. Tidak ada pengulangan lagi, yaitu satu kali saja cukup. Bangkit semuanya. Ya. Wa idan nas qiyamu yanzurun, tiba-tiba manusia bangkit dalam keadaan mereka melihat terkaget-kaget karena buminya bukan seperti bumi yang sebelum dia mati. Bayangannya kalau antum bangun tidur. Kita tidur di kamar, tiba-tiba bangun bukan di kamar yang tadi kita tidur. Kaget luar biasa. Di mana saya? Wa huwa ayya amura ta'ala Israfil, yaitu ketika Allah perintahkan malaikat Israfil fayanfukhu fis sur nafhatal ba'thi, yaitu kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala, yaitu tiupan daripada kebangkitan al-ba'ts. Ya. Ya, dalam sebuah riwayat wallahu ta'ala alam bahwasanya malaikat Israfil sudah bersiap-siap, sudah mempersiapkan memegang sangkakala sampai jabahnya mengerut, sampai keningnya mengerut, sudah bersiap-siap hendak meniupkan sangkakala tersebut. Tinggal Allah perintahkan, langsung ditiup. Dan terjadi kekagetan, ya, al-faza', kekagetan yang luar biasa, ya, yaitu rajifah. Kemudian tatba'uha radifah, diikutkan yang kedua, kegoncangan yang kedua langsung hancur. Dan yang ketiga adalah kebangkitan. Itulah tiupan sangkakala tiga kali. Fa'idhal awwalun wal akhirun qiyamun baina yaday rabbi yanzurun. Maka ketika ditiupkan sangkakala kebangkitan, manusia dari awalnya sampai akhirnya bangkit semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu keputusan Allah. Dan ini yang paling dahsyat dibandingkan menyaksikan hari kiamat. Kenapa paling dahsyat? Menunggu. Ya. Pada satu hari miqdaruhu khamsina alfasanah. Menunggu. Ya. Yang satu harinya itu khamsina alfasanah. Kadarnya 50 ribu tahun. Menunggu. Dalam keadaan tanahnya tembaga. Mataharinya didekatkan 1 mil. Begitu panas di bawah kaki kita, begitu panas di atas kepala kita. Menunggu 50 ribu tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bisum illa qalila." Yaitu hari di mana Dia menyeru kalian dan kalian pun berdoa kepada Allah dengan memujinya, menyanjungnya. Dan kalian mengira bahwasanya penungguan pada hari mahsyar tersebut adalah penungguan yang sangat sebentar. Semuanya berdoa kepada Allah, menunggu keputusan Allah. Mereka sangka akan sebentar. Tapi rupanya satu harinya 50 ribu tahun. Ka'iyamikum, seperti hari-hari kalian. Dan tidak ada manusia yang berumur 50 ribu tahun. Nabi Adam saja 1000 tahunan. Ya, dikurangi berapa? Masih ingat? Masih ingat usianya Nabi Adam? Berapa usianya Nabi Adam? 1000 tahun dikurangi? Dikurangi? 40 tahun ya? Berapa? Nah, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun dikurangi itu Nabi Nuh. Nah, Nabi Adam sekarang 1000 tahun dikurangi 40 tahun. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Kalau Nabi Adam 1000 tahun dikurangi 40 tahun. Jadi 960 tahun. Karena ketika melihat Nabi Musa kok umurnya sedikit banget, ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah tampakkan semua keturunan, ya, keturunan dia. Kemudian melihat Nabi Musa umurnya kok sedikit, kemudian berdoa ziduhu, tambahkan umurnya ya Allah. Kemudian dikurangilah umurnya Nabi Adam, diberikan 40 tahun untuk Nabi Musa. Ya, hadisnya sahih. Sehingga usia Nabi Adam 960 tahun. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan Allah berfirman, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin fil basar." Sesungguhnya tidaklah perkara kami itu, ya, kecuali seperti satu hal, ya, yang berjarak antara mata kita dengan lemak mata kita. Artinya hari kiamat itu seperti antara mata dengan apa itu yang menutup mata, apa sih namanya, apa, jadi mata kan ditutupi lapisan apa itu namanya, ya, ya, kelopak mata atau apalah, ya, itulah jarak antara mata, antara hari kiamat dengan kehidupan kita, yaitu seperti kalau kita melihat hari kiamat itu seperti ada di mata kita, yang jaraknya antara mata dengan penutup mata tadi, yaitu lemak yang menutupi mata yang basah itu. Waqala ta'ala wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidaklah perkara hari kiamat itu seperti lamhil basar, seperti lemak yang membungkus mata dengan mata, atau lebih dekat dari itu. Tetapi terkadang manusia, subhanallah, karena melekat di mata, jadi enggak lihat, padahal sangat dekat, tapi enggak lihat. Ya, itulah. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Dina'azakumullah. Demikianlah, wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Ya, tidaklah perkara hari kiamat itu kecuali seperti lemak yang ada yang menutupi mata-mata kita, atau lebih dekat dari itu. Ya, tetapi memang manusia karena saking dekatnya akhirnya dia enggak lihat, enggak merasa. Ya. Dan dia hanya berpikiran, oh, sekarang aja tanda-tandanya belum, ya. Padahal ketika dia mati, dan dia mati setiap hari, itu adalah awal daripada hari kiamat. Qala Mujahid, wa innama hiya zajratu wahidah ay sahihatan wahidatan, satu kali tiupan sangkakala. Qala Ibrahim Al-Taymi, asyaddu ma yakunu Rabb ghadaban ala khalqihi yawma yab'athuhum, yaitu berkata Ibrahim Al-Taymi, perkara yang paling dahsyat kemarahan Allah atas hambanya, atas makhluknya, adalah ketika Allah bangkitkan mereka. Yaitu Allah belum marah dengan kemarahan yang seperti itu, dan Allah tidak akan marah dengan marah yang seperti itu. Itu hari kebangkitan. Allah belum pernah murka dengan kemurkaan seperti itu, dan Allah tidak akan murka dengan kemurkaan seperti itu lagi. Itu hari kebangkitan. Benar-benar Allah sangat murka dan marah. Qala Hasan al-Basri, zajratun minal ghadab, yaitu satu kali kemarahan yang paling marah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Malik war-Rabi' ibn Anas, zajratu wahidah hiya nafkhatul akhirah, yaitu tiupan sangkakala di akhirat pertanda bangkitnya seluruh manusia. Fa idahum bisahirah, qala Ibn Abbas, bisahirah al-ardu kulluha, yaitu bumi seluruhnya. Wakadha qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Abu Salih wa qala Ikrimah wal Hasan wa Dhahak wa Ibn Zaid, bisahirah wajhal ard, di atas muka bumi. Wa qala Mujahid, kanu bi asfaliha fa ukhriju ila a'laha, yaitu dulu mereka mati di bawah bumi, maka dikeluarkan akhirnya mereka di atas bumi. Qala, beliau mengatakan, bisahirah al makan al mustawi, yaitu tempat yang rata sama. Qala Thawri, berkata Sufyan Al-Thawri, bisahirah ardu Syam. Ada yang menafsirkan sahirah ini negeri Syam. Wa qala Uthman ibn Atikah, bisahirah ardu Baitul Maqdis, yaitu negeri Baitul Maqdis. Qala Wahib ibn Munabbi, bisahirah, yaitu jabal ila janib Baitul Maqdis, gunung di sisi Baitul Maqdis. Wa qala Qatada, bisahirah jahannam, neraka jahannam. Wa hadhihi aqwalun kulluha gharibah, tetapi semua penafsiran tadi semuanya gharib. Ya, semuanya gharib, aneh. Wassahi annahal ard wa wajhul a'la, yang benar penafsiran daripada bisahirah adalah bumi dan sisi yang paling atasnya, itu sahirah. Wa qala Ibn Abi Hatim, haddatsana Ali ibn al-Husain, qala haddatsana Hazr ibn Mubarak al-Syekh al-Salih, qala haddatsana Bishr ibn al-Asari, qala haddatsana Mus'ab ibn al-Thabit an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi. Faidahum bisahirah, qala, beliau mengatakan, ya Sahal bin Sa'd al-Sa'idi, ardu bayda afra'a kal khubzatin naqi. Bisahirah, kata sahabat yang mulia Sahal bin Sa'd al-Sa'idi, ya, yaitu ardu bayda, tanahnya ketika itu sangat putih, afra, kosong, tidak ada apapun, putih kosong, enggak ada tanaman, enggak ada warna apapun kecuali putih kosong. Al khubzun naqi, seperti roti yang diiris rata, tidak ada apapun di situ, pokoknya cuma tanah murni, rata semuanya. Demikian ditafsirkan oleh Sahal bin Sa'd al-Sa'di, beliau sahabat radhiyallahu anhu. Qala Rabi' ibn Anas, fa idahum bisahirah, adapun dikatakan oleh Rabi' ibn Anas, menafsirkan faidahum bisahirah, menafsirkan dengan firman Allah Taala, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barizu lillahil wahidil qahhar, yaitu hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang bukan seperti bumi kita ini, dengan langit yang bukan seperti langit kita ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka digiring, dibangkitkan dan digiring untuk mempertanggungjawabkan hanya kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Wa yaqul, dan beliau menafsirkan dengan firman Allah Taala, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu mengenai jibal, gunung pada hari kiamat, faqul yansifuha rabbi nasfa, Allah akan meratakannya, benar-benar rata. Wa yadharuha qa'an safsafa, ya, dan membiarkan bumi dalam keadaan qa'an safsafa, yaitu rata semuanya, enggak ada gundukan, enggak ada cekungan, semuanya itu qa'an safsafa, la tara fiha iwaja wala amata. Ini tafsirkan dengan berikutnya, yaitu engkau tidak akan melihat di dalam bumi itu ada cekungan atau gundukan, semuanya rata. Wa qala wa yauma nusayyirul jibada wa taral arda barizah, yaitu hari kami akan, ya, meratakan gunung dan engkau akan melihat bumi tersebut barizah, rata semuanya. Barazatil ard allati 'alaiha aljibal, yaitu rata bumi yang sebelumnya ada gunung. Wa hiya la tu'addu min hadhihi al-ard, dan tidak seperti bumi kita ini. Wa hiya ardun lam yu'mal 'alaiha khathiah, yaitu bumi yang baru tersebut, bumi yang tidak akan dilakukan di atasnya sebuah kesalahan secuil pun, dan walam yughra 'alaiha dam, dan tidak akan tertumpahkan darah sedikit pun di atasnya. Artinya Allah tidak akan melakukan kesalahan secuil pun dalam mengadili seluruh manusia dan jin dan seluruh hewan dan seluruh makhluk hidup akan diadili oleh Allah, dan tidak tertumpahkan darah, tidak tertumpahkan kedzaliman di situ sama sekali. Adil, Maha Adil. Ahkamul Hakimin, dialah Allah Hakim yang Maha Hakim, Maha Hakim yang Maha Adil. Semua keputusan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah gambaran daripada hari kiamat yang begitu mengerikan. Maka ya, kita yang di dunia ini sangat sebentar sekali. Ya, sangat-sangat sebentar sekali. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Sungguh kalau kalian mati itu, ketika dibangkitkan manusia, kalian akan menyadari dunia itu seperti satu saat di siang hari kita berkenalan. Ya, kita ketemu dengan seseorang yang asing di siang hari, kemudian bertanya, "Mas Muk, siapa namamu? Namaku ini, tinggal di mana di sini?" Setelah itu pisah, pergi. Itulah dunia. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainakum. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'i Allahi wa ma kaanu mu'tadin. Dan sungguh merugilah orang-orang yang ketika dulu di dunia cuma sebentar tadi, tapi enggak percaya tentang hari kebangkitan. Dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Mereka semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah subhanallah keistimewaan surah-surah Makkiyah. Nanti kita akan bertemu di juz 30 ini. Kita sebentar lagi selesai dari An-Nazi'at, kemudian ke An-Naba, ya, apalagi tentang hari kiamat lagi. Nanti masuk ke juz 29 full tentang hari kiamat lagi. Baru nanti ketika juz 28 kita ketemu dengan surah, ya, surat apa? Tahrim. Ya, surat At-Talaq, baru itu Madaniyah, banyak Madaniyah di situ, juz 28. Ya, itu banyak pembahasan hukum. Kalau di sini ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah, banyak pembahasan tentang syirik, tauhid, dakwah, kemudian tentang permasalahan hari kiamat, hari kebangkitan, alam kubur, dan terus berulang-ulang. Karena dakwah terhadap orang kafir ya begini, caranya diingatkan, diingatkan tentang penciptaan mereka, diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang ini dan itu, diingatkan. Ketika di Madinah berhadapan dengan hukum-hukum, dan di situ nanti akan disentil mengenai orang-orang munafik. Munculnya orang-orang munafik di Madinah, ya, itu orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Ya, tentang masalah rumah tangga dalam surah Tahrim, ya, di situ akan dikisahkan bagaimana rumah tangga Rasul dalam mengalami bahtera poligaminya. Kemudian pada surat At-Talaq, di situ akan diceritakan bagaimana Rasul SAW diingatkan kalau mau mencerai istrinya, ya bima'ruf, bercerailah dengan cara yang baik. Kalau mau dipertahankan istrinya, pertahankanlah dengan cara yang baik. Tentang hukum. Nah, semuanya ini dalam tafsir lengkap. Subhanallah. Ya. Dan sekali lagi kita ingatkan, mumpung kita masih surah An-Nazi'at, ya subhanallah, ini aja sudah berapa tahun ini ya? 2 tahun ada kayaknya. Tapi enggak apa-apa. Subhanallah, Al-Qur'an itu turun 22 tahun, 23 tahun. 30 juz. Enggak apa-apa, yang penting sedikit-sedikit kita hafal. Alhamdulillah kalau ikhwan kita sudah menghafal sampai surah An-Nazi'at. Sudah ya? Pak Juki, sudah ya? Surah An-Nazi'at. Kita tafsirannya surah An-Nazi'at, berarti sudah hafal surah An-Nazi'at. Nanti surah An-Naba, berarti hafal surah An-Naba. Sedikit-sedikit. Nanti Mursalat, hafal surah Mursalat. Lama-lama, subhanallah, taruhlah kita 20 tahun selesai tafsir ini. Alhamdulillah selesai 20 tahun, 30 juz dengan tafsirannya, dengan mengamalkannya. Alhamdulillah hidup kita jadi berharga. Ya, begitu. Gitu ya, Pak. Dihafal, Pak, mumpung sedikit, Pak. Di murojaah lagi juz ammanya. Ya. Demikianlah. Ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.